yakin dalam hatiku, kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu, hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan, yang hanyalah kepadamu. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Oh, ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Oh, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Oh, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu.